بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali pembahasan tentang hak sesama muslim yang keberapa? Yang kelima. Apa itu? Menjenguk orang sakit. Hadisnya haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Salah satunya wa idza maridha, seandainya dia sakit maka kunjungilah. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa secara asal kalau kita membaca hadis ini, maka adab ini hanya berlaku kepada sesama muslim. Karena di awal hadis bunyinya hak muslim atas muslim yang lain. Akan tetapi kemarin kita telah sampaikan bahwa Rasulullah SAW ternyata dalam kesehariannya beliau pun juga bukan hanya membesuk muslim, tapi juga beliau membesuk non muslim yang sakit. Kita bawakan berapa hadis kemarin? 2. Yang pertama Rasulullah SAW membesuk bocah Yahudi. Kemudian yang kedua Rasulullah SAW membesuk pamannya sendiri Abu Talib yang musyrik. Karena itulah kemudian para ulama kita menyimpulkan bahwa hukum membesuk orang sakit dari non muslim itu boleh kalau ada apanya? Kalau ada maslahatnya. Apa kemarin maslahatnya? Bisa ngajak ke ajaran Islam ya, walaupun tidak harus saat itu menyampaikan, menarik hatinya terlebih dahulu. Atau karena adanya hak atas kita. Contohnya hak apa kemarin? Hak tetangga. Ini ringkasan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Seperti yang saya janjikan kemarin bahwa di akhir kajian pada pertemuan yang lalu, sebenarnya kita akan membahas satu poin, yaitu sakit seperti apakah yang layak untuk dibesuk. Yeah. Jadi orang yang sakit seperti apa yang diperintahkan untuk dibesuk di dalam agama kita? Apakah harus penyakit yang parah atau sekedar penyakit ringan saja pun dianjurkan untuk dijenguk? Penyakit ringan seperti apa? Panu. Penyakit panu neng kantor ya ketemu. Ya. Yeah. Kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW yang kita bacakan kemarin, yaitu yang ada dalam Bulughul Maram, kita akan temukan wa idza maridha fa'udhu. Seandainya saudaramu itu sakit, maka jenguklah dia. Di sini Rasulullah SAW mengatakan sakit. gak membeda-bedakan apakah itu sakit parah atau sakit ringan. Makanya dari situlah kemudian para ulama kita mengatakan bahwa penyakit apa saja kalau memang layak dikatakan sakit, ia dianjurkan untuk dijenguk. Jadi gak perlu nunggu saudara itu sudah gagal ginjal baru dijenguk, atau sudah kanker stadium 4 baru dijenguk, ya. Sudah pasang ring 10 baru dijenguk. Jadi gak harus nunggu orang itu sakitnya parah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW juga pernah menjenguk salah seorang sahabatnya yang saat itu sakitnya sakit ringan. Sahabat itu namanya Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu bercerita, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waja'in kana bi'aini. Rasulullah SAW menjenguk saya karena sakit di mataku. Di situ enggak disebutkan sakit apa, yang penting sakit mata. Berarti timbilen ya bisa. Ya, timbilen. Ya. Belekan enggak tahu, nular enggak belekan. Pokoknya penyakit seringan apapun dianjurkan. Kalau panu gimana Ustaz? Ya ngono. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi tentunya ya tidak harus gitu ya. Tidak harus. Akan tetapi praktek dari Nabi SAW yang saya sebutkan tadi mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya menjenguk orang sakit itu tidak harus ketika dia itu sedang sakit parah, atau bahkan ada sebagian orang yang jenguknya kalau sudah sekarat. Kepriye keadaane, wis kritis apa urung? Ngesuk jan kritis ya wis ngesuk bae nyong ana ya. Justru ketika orang sedang sakit, ya kalau dia masih bisa komunikasi bagus. Kalau sudah kritis susah enggak apa-apa, doanya yang diperlukan. Doanya yang diperlukan. Maka dari hadis ini dan juga dari keumuman hadis yang riwayat Muslim yang kita bawakan di awal kitab Bulughul Maram, kitab adab dari Bulughul Maram, kita bisa menyimpulkan bahwasanya sembarang penyakit itu dianjurkan untuk dijenguk. Timbul permasalahan. Kalau sembarang penyakit, bagaimana kalau penyakitnya menular? Bagaimana kalau penyakitnya menular? Penyakit menular contohnya apa? Belekan. Belekan nular ya. Katanya kalau gak ngelihat wajahnya enggak katanya. Apalagi coba penyakit yang nular kayak apa misalnya? Kusta. Iya betul, kusta. Kusta itu apa sih? Itu loh semacam penyakit yang menyerang apa? Persendian. Jadi kalau orang yang kena itu pada apa? Pada putus sendi-sendi apa namanya, ruas-ruas jarinya. Nas'alullah salamul afiyah. Ya. Itu penyakit kusta. Atau penyakit-penyakit yang menular yang lainnya, yang kalau sembarang duduk kita bisa ketularan. Dalam kondisi seperti itu, apakah tetap kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakitnya sakit menular? Para ulama kita mengatakan tidak. Ya. Kalau misalnya pasien tersebut penyakitnya menular dan dikhawatirkan akan menulari kita, maka tidak dianjurkan untuk membesuk. Dan terus bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang tersebut? Kepedulian itu kata para ulama bisa ditunjukkan dengan cara kita menanyakan kondisinya kepada orang-orang yang terdekat dengan dia. Dengan kerabatnya, dengan orang yang nunggu, dengan dokternya. Kalau kita pengen bantu bagaimana Ustaz? Tanya rekeningnya. Tanya rekeningnya. Kenapa sih harus ngasih ketahuan namanya fulan yang ngasih? Ya, sudah tahu rekeningnya langsung transfer. Enggak perlu harus tahu ini dari siapa. Kalau mau ngasih tahu ya enggak apa-apa, yang penting ikhlas, ya. Apa dalilnya Ustaz? Kalau orang yang penyakitnya itu menular tidak dianjurkan untuk dijenguk. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majdhumi firaraka minal asad." Larilah menjauh dari orang yang terkena kusta seperti engkau lari menjauh dari singa. Menjauhlah, larilah dari orang yang terkena penyakit kusta seperti kamu lari dikejar singa. Tahu dikeroyok singa? Urung, rasan donga. Udah kalau misalnya bukan singa, apa? Anjing misalnya. Pernah dikejar anjing? Pernah. The power of kepepet itu. Bisa 60 km per jam itu larinya. Jadi kira-kira seperti itulah. Kita ini disuruh menjauh dari orang yang punya penyakit menular. Ya. Makanya dianjurkan ya untuk tidak mendekat-dekat dengan orang yang penyakitnya menular. Walaupun sebaiknya kalau ketemu ya ya jangan kelihatan gimana gitu supaya tetap bisa menjaga apa? Menjaga perasaannya. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang penyakitnya menular tidak dianjurkan untuk dijenguk. Ada dalil lain riwayat Bukhari, kalau tadi Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musihin. Jangan onta yang sakit dicampur dengan onta yang sehat. Kalau kamu punya onta sakit, jangan dijadiin satu sama onta yang sehat. Subhanallah. Ustaz ini lagi ngomong manusia, Ustaz, bukan lagi ngomong onta. Kan sama, bukan sama antara manusia dengan onta, sama berpeluang untuk menular penyakitnya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan yang namanya antisipasi, tindakan preventif, pencegahan sebelum pengobatan. Makanya yang punya ayam, ya ayamnya lagi watuk-watuk, ya kalau bisa dipisah, ya kalau bisa dipisah supaya tidak nular. Makanya dalam agama kita yang namanya isolir, ruangan isolasi itu sudah ma'ruf dari dulu. Ya. Jadi kalau di dalam ilmu kedokteran ada apa namanya, istilahnya apa itu yang khusus untuk apa? ICU enggak, yang khusus untuk penyakit menular apa namanya? Apa? Ruang isolasi. Isolator. Saya lupa dulu pas di SD itu belajar loh. Ya, ada ruangan khusus untuk penyakit-penyakit menular, TBC apa gitu dimasukkan dalam satu ruangan, apa namanya itulah. Apa? Karantina, ada ruang karantina, apalah istilahnya dulu. Lupa saya. Pokoknya gitulah, mudeng kan? Si penting mudeng. Ya mau pakai nama istilah apa, yang penting ada khusus ruangan. Itu sejak dalam Islam itu sudah ada. Rasulullah SAW mengajarkan supaya onta yang terkena penyakit jangan dicampur sama onta yang sehat. Maka dari dalil-dalil ini para ulama kita menyimpulkan bahwa orang yang sakitnya menular tidak dijenguk, tidak apa-apa, walaupun kita tetap berusaha untuk menunjukkan kepedulian kita dengan menanyakan keadaannya kepada orang-orang terdekat, dengan membantu dia lewat transfer atau lewat orang-orang yang kita percaya untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang tersebut. Ini pembahasan kita tentang penyakit apa yang perlu untuk dijenguk. Berikutnya kita akan berpindah ke poin apa sih keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan menjenguk orang sakit. Ketika kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan temukan ternyata banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan dan pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menjenguk orang sakit. Di hadapan saya ada sekitar 5 hadis. Semoga malam hari ini kita bisa selesaikan secara ringkas. Yang pertama, bahwa orang yang menjenguk orang sakit sama dengan berkunjung ke kebun surga. Ya. Saya ulangi, orang yang mengunjungi orang sakit sama dengan orang yang berkunjung ke kebun surga. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa setelah kita bacakan hadisnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridhon," barang siapa yang menjenguk orang sakit, "lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia sama dengan berkunjung ke kebun surga sampai dia pulang. Jadi selama dia di tempatnya orang sakit tadi, maka dia berada di taman surga. Kalau kita bicara tentang taman, kebun, pikirannya apa? Buah-buahan, air, makanan gitu ya. Berarti kira-kira apa tuh penafsirannya? Ngentong-ngentong akan buah si nengkono ya gue. Wah, ke taman surga ke jeruk. Entong jeruk, jokot apa? Gedang. Yo, kapan maning ke? Mumpung apa? Mumpung gratis. Iki ora gimana gawe tuna ge. Bukannya menguntungkan malah merugikan, ya. Apakah itu maksudnya? Para ulama kita mengatakan bukan itu maksudnya. Jadi di sini ada semacam analogi, ya, semacam kias, ya, gambaran bahwa ketika orang berada di kebun surga, dia akan menikmati buah-buahan. Begitu pula ketika dia berada di tempatnya orang yang sakit itu, dia akan menikmati pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disinilah sisi analoginya. Jadi kiasnya adalah orang yang berada di taman surga, orang yang berada di taman, di kebun, dia akan menikmati makanan-makanan, buah-buahan, air yang ada di situ. Begitu pula orang yang berkunjung, mengunjungi orang yang sakit, dia akan memanen pahala. Sebagaimana orang yang berkunjung ke kebun memanen buah-buahan. Itu kata para ulama kita. Jadi maksud dari sama dengan berada di taman surga, kebun surga, maksudnya adalah dia akan memanen apa? Pahala yang banyak di situ. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang menjenguk orang sakit, dia berada di dalam rahmat Allah. Orang yang menjenguk orang sakit, dia berada di dalam rahmat Allah atau kasih sayangnya. Dan kita semuanya hamba yang membutuhkan rahmat Allah. Tanpa rahmat dari Allah tidak mungkin kita bisa hidup. Bahkan satu detik pun kita tidak bisa lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya salah satu pembuluh darah kita macet satu detik, dua detik, tiga detik, apa yang akan terjadi? Stroke. Yeah. Makanya dikatakan kalau misalnya ada orang terkena gejala stroke, kalau enggak cepat-cepat dibawa ke dokter yang ahli, katanya akan fatal akibatnya. Nah, yang membuat darah itu bisa mengalir siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka setiap detik kita butuh rahmat Allah Azza wa Jal. Bagaimana supaya rahmat Allah itu turun? Antara lain adalah dengan kita membiasakan menjenguk orang yang sakit. Makanya kemarin kita ceritakan, ada apa kemarin di Saudi? Ada seorang dai, ya, ada seorang ustadz yang kerjaannya setiap hari apa? Meluangkan waktu untuk menjenguk orang sakit. Di mana? Di rumah sakit. Rasa angel-angel. Jadi boleh tiba wong A, lonong desa kurang nasing lara lah. Rasa angel-angel. Puskesmas, rumah sakit, datangi itu. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan, "Man 'ada maridhon," barang siapa yang membesuk orang sakit, "khadha fir rahmah," maka dia telah masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menjenguk orang sakit, maka dia telah masuk di dalam rahmat Allah, "hatta idza qa'ada istaqarra fiha," maka ketika dia duduk di situ, duduk di tempatnya orang yang sakit tersebut, maka sungguh dia telah berada di dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau misalnya kita masuk kemudian kita duduk, makrek, berarti kita sudah masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sehingga nanti kita akan jelaskan bahwa orang yang di situ akan didoakan oleh para malaikat. Karena dia berada dalam rahmat Allah, sampai malaikat pun senang sama dia. Malaikat pun bangga terhadap orang-orang yang mau menjenguk orang yang sakit. Ya. Wah, berarti kalau dalam rahmat Allah sing suwe bae Ustaz nang kono. Berarti sejam, ben rahmatnya tambah apa? Tambah akeh, ya. Apakah seperti itu? Enggak. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang etika menjenguk orang sakit. Kapan kita lama, kapan kita sebentar. Lihat sikon. Lihat sikon. Ada sebagian orang ora paham-paham. Wis diwe tulisan nang jaba kalau menjenguk jangan lama-lama. Ya esi tetep suwe bae. Pasiene wis bolak-balik ndelengi jam ora metu-metu. Sing nunggone wis dehem-dehem kawit mau ora mangkat-mangkat, subhanallah. Apakah artinya ketika orang berada dalam rahmat itu berarti dia perlu dan harus berlama-lama di situ? Nanti kita akan jelaskan ketika kita membahas tentang etika menjenguk orang sakit. Ini keutamaan yang kedua. Ya. Terus kalau kita sudah keluar, apa tetap dapat rahmat? Kan tadi katanya duduk di situ dapat rahmat. Kalau kita keluar bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan fa'idha kharaja dalam hadis riwayat lain. Ya, kalau yang tadi hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan Sahih oleh Syekh Al-Albani, dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid dan dinyatakan Sahih oleh sebagian ahli ilmu, disebutkan fa'idha kharaja min indihi, seandainya orang tadi keluar dari rumahnya orang yang sakit, yang gak mesti rumah, bisa jadi di rumah sakit, ketika dia meninggalkan tempat orang sakit tersebut, khadar rahmatu hatta yarji'a ila baitihi, dia tetap berada dalam rahmat itu sampai pulang ke rumahnya. Berarti nek besuke neng Aceh, berarti terus itu rahmat itu apa? Menyertai dia sampai pulang kembali. Wah, berarti ngesuk nyontek goleki wong lara nang Papua, Ustaz. Nang duit-duit yang ngono. Tapi yo rasa Papua disit kuwi lho, si tanggane sing lara ora tau dijenguk atuh-atuh ke Papua. Ya. Ini adalah keutamaan ya kedua. Yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit akan berbuah pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berbuah pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Di dalam Sahih Muslim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para hambanya, ya bana Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Aneh? Aneh gak? Saya ulangi. Allah pada hari kiamat akan berkata, wahai anak Adam, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Aneh? Aneh gak? Masa Allah sakit? Ini hadis sahih. Hadis sahih. Allah berkata, wahai anak Adam, wahai manusia, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Maka dia pun menjawab, Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbi, bagaimana aku menjenguk kamu padahal engkau adalah rabbul alamin. Engkau adalah Rabb semesta alam ini, penguasa alam semesta. Bagaimana mungkin aku membesukmu? Apakah engkau sakit? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu?" Bukankah engkau tahu hambaku fulan sakit, kenapa engkau tidak jenguk dia? Hambaku fulan sakit, kenapa engkau tidak jenguk dia? "Ama 'alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu?" Apakah engkau tidak tahu seandainya engkau jenguk saudaraku itu, andaikan engkau jenguk saudaramu itu, niscaya engkau akan dapatkan aku di situ. Bisa dipahami ini? Berarti bukan berarti Allah sakit. Bukan berarti Allah sakit. Akan tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa seandainya kita menjenguk orang yang sakit, maka sesungguhnya Allah akan menanti kita di situ dengan pahala yang melimpah ruah. Maka siap-siap. Nanti pada hari kiamat kita akan ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga kamu sakit sampai meninggal dunia, kenapa kamu gak pernah jenguk? Akan ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaramu itu loh, mbahmu, kakakmu, adikmu sakit, kenapa tidak kamu jenguk? Siap-siap dari sekarang jawabannya. Ya. Alasannya apa kira-kira? Orang duit atau yang penting alasannya masuk akal. Jangan sampai alasannya ora kober. Alasannya sibuk banget atau alasan apa? Yang penting kumpulkan alasan yang masuk akal. Kalau enggak bisa mengumpulkan alasan, maka dari sekarang jenguk. Dari sekarang apa? Jenguk. Ustaz, kalau misalnya setiap hari kita nyewa orang sakit, gimana waktu kita? Ya makanya tadi dikembalikan, apakah kita mampu atau tidak. Kalau memang tidak mampu, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi masa tangga mburi umah, mulai lara nganti mati, orang ngerti kecuali wis diumumaken. Engane kaya lara ya. Nganti setahun orang ngerti iku ya kebangetan. Ya. Maka ini adalah keutamaan yang keberapa? Keutamaan yang ketiga, akan mendapatkan curahan pahala. Keutamaan yang keempat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Jadi orang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Kesing biasanya pada njaluk donga ge, ya. Yang biasanya minta didoakan sama ustaz, sama kiai, sama mubaligh, ya. Boleh, enggak apa-apa. Akan tetapi kalau pengin didoakan sama makhluk yang lebih suci, ini lakukan ini. Ustadz, kiai, mubaligh, da'i, ya itu orang baik, tapi punya dosa enggak? Punya dosa. Malaikat punya dosa enggak? Minta didoakan malaikat gratis enggak? Orang bayar. Nek mengone kiai ini, mengone ustadz, kadang-kadang nek orang gawa canggih kan orang kepenak. Ya. Enggak bayar ini, enggak bayar. Ya, mari kita dengarkan hadis Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, "Man ata akhahul muslim aidan masya fi kharafatil jannati hatta yajlis." Barang siapa yang mendatangi saudaranya muslim yang sakit untuk menjenguknya, maka dia berjalan di atas kebun surga sampai dia duduk. Berarti ini tambahan buat yang tadi. Jadi sejak kita keluar dari rumah, kita sudah melewati taman surga. Berarti sejak kita keluar sudah dapat pahala. Baru niat keluar dari rumah, entah itu sampai atau tidak, yang penting sudah dapat pahala, kita sudah berjalan di taman surga. Apalagi sampai duduk di situ, apalagi sampai pulang kembali. Fa idza jalasa ghamaratuhu rahmah, seandainya dia duduk di situ, maka akan diliputi rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian Nabi SAW menceritakan tentang kisahnya para malaikat. Beliau katakan, fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70 alf malakin hatta yumsi. Seandainya dia mengunjungi orang sakit itu di pagi hari, maka dia akan didoakan oleh 70 ribu malaikat sampai sore hari. Kalau mengunjunginya kapan? Pagi hari. Ya. Pagi hari kunjungan, terus didoakan. Berapa malaikat tadi? 70 ribu. Coba jenengan, bisa enggak mengunjungi kiai pitung puluh ewu? Ya, 70 ribu kiai didatangi. Di mana? Modalnya gede. Ya. Kunjungi saja orang sakit. Ngesuk rame-rame ya, rumah sakit kayaknya ngesuk pada rame. Gitu. Ya, biasanya sepi ya. Ya ada apa ya rombongan Kang Jensut ya? Nembe ngaji mau bengi. Baru ngaji tadi malam kita, pengen dapat doanya berapa tadi? 70 ribu malaikat. Nah kalau sore-sore bagaimana? Wa in kana masa'an shalla 'alaihi 70 alf malakin hatta yusbih. Seandainya dia berkunjung di sore harinya, maka malaikat pun akan mendoakan dia 70 ribu malaikat sampai pagi lagi. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka monggo, ini motivasi buat kita semua. 70 ribu malaikat mendoakan tanpa kita bayar sepeser pun. Dan kira-kira doanya malaikat mustajab apa ora? Duh malaikat kok. Malaikat dibandingkan sama manusia, manusia banyak dosa. Semakin suci seseorang, peluang dikabulkan doanya semakin besar. Ya. Semakin suci seseorang, peluang doanya semakin peluang doa doa dia untuk dikabulkan semakin besar. Ya. Doa apa Ustaz? Macam-macam. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah, bahwa para malaikat itu akan memohonkan ampun kepada orang tadi, mendoakan supaya ya Allah si fulan ampunilah fulan, ampunilah fulan. Makanya yang banyak dosa ini ya, ya banyak banget dosa, coba kunjungi orang sakit, doakan, nanti akan didoakan sama malaikat. 70 ribu malaikat sekaligus akan mendoakan. Itu tadi bicara tentang pagi sama sore. Kalau siang-siang gimana Ustaz kira-kira? Apa separone apa kepriwe? Wah, saya enggak tahu itu kalau itu. Ya. Yang jelas di situ menggambarkan betapa banyaknya malaikat yang mendoakan, akan tetapi bukan wallahu alam, bukan berarti bahwa tidak boleh menjenguk selain pagi dan petang. Tapi kok anehnya jam besuk gitu ya? Jam besuk jam berapa? Jam 11 ya. Jam 11 sampai jam 2. Berarti awan-awan malah. Sore ada kok jam 4 ya. Jam 4 ya. Ya kayaknya beda-beda lah antara satu rumah sakit dan rumah sakit yang lain. Intinya adalah kalau orang menjenguk orang sakit itu akan didoakan oleh berapa malaikat tadi? 70 ribu malaikat. Keutamaan yang terakhir, yang kelima, bahwa orang yang menjenguk orang sakit dijanjikan surga. Apa? Dijanjikan surga. Inilah cita-cita tertinggi setiap muslim, yaitu pengin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridhon aw zara akhan lahu fillah." Barang siapa yang mengunjungi orang sakit, membesuk orang sakit, atau berkunjung ke rumah saudaranya karena Allah. Gising angel ge. Karena apa? Allah. Biasanya kalau kita ngendong ke tempat tetangga karena apa? Ngaku. Orang kepenak, terus butuh, butuh apa? Ngutang. Pernah enggak kita berkunjung ke saudara kita tidak ada niatan lain kepentingan dunia kecuali karena Allah? Pernah enggak? Mesti tetap pikir di situ ya. Mau esok sih nyomong di bae ya. Siji nagih hutang. Loro nyamper ngaji. Ya bagus itu nyamper ngaji ya. Termasuk itu insya Allah. Ya. Nyamper orang ngaji. Enggak apa-apa. Itu insya Allah karena Allah. Apalagi coba. Karena ingin menggambarkan, mengungkapkan rasa cinta kepada dia. Waduh, lain jenis Ustaz. Enggak. Ya. Sesama jenis. Loh, kenapa? Aduh, nanti dikira LGBT lagi. Cinta di sini adalah cinta karena Allah, bukan karena cinta, maaf, cinta apa namanya? Biologis bukan, tapi cinta karena Allah. Kenapa kita kunjung dia? Karena dia rajin ibadah. Ya. Tapi kadang-kadang ini belum terbiasa kita. Ziarah atau berkunjung ke tempat-tempat teman karena Allah itu belum terbiasa. Sehingga kadang-kadang orang itu datang ketika sudah bertamu, sudah lama gitu. Anak apa sih? Dia sudah ngobrol lama, jenis anak apa, keperluannya apa gitu. Oh, rokok, ya sekedar berkunjung. Wah, ada kepentingan telinga, ini orangnya yang rosak, wah itu repot itu. Ya. Jadi biasakan ya, dibiasakan berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, membesuk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah, nadahu munadin, akan dipanggil oleh seorang pemanggil, tidak disebutkan di situ siapa, mungkin malaikat, ya. Antibta wa tabta mamsyak, alangkah baiknya dirimu dan alangkah baiknya perjalananmu. Perjalanan yang paling baik, ya. Jadi dipuji sama penyeru tersebut, entah itu malaikat atau yang lainnya, bahwa perjalananmu adalah perjalanan yang sip, yang bagus, dan engkau berada dalam kebaikan. Kemudian kelanjutannya apa? Watabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah menempati tempat tinggal di surga. Subhanallah. Jadi di sini kalau orang yang faham bahasa Arab, Nabi SAW memakai fi'il madhi, tabawwa'ta, bukan tatabawwa'u. Fi'il madhi itu adalah kata kerja untuk yang telah lampau. Apa gue? Past tense ya. Past tense. Berarti kalau diterjemahkan letterlek, kamu telah menempati tempat di surga. Duh, urung mati sih kepriwe Ustaz. Itu menggambarkan bahwa kamu itu pasti. Yeah. Jadi penggunaan kata kerja past tense masa lalu di dalam hadis Nabi SAW untuk sesuatu yang belum terjadi itu menggambarkan kepastian bahwa dengan izin Allah engkau pasti akan menempati tempat di surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan bisa dilihat dalam Sahih At-Tirmidzi. Sudah habis ya. Kalau ada pertanyaan nanti habis, masih ada waktu habis azan insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Jadi kembali tadi bahwa Nabi SAW memakai kata kerja untuk masa lampau. Ya, tabawwa'ta. Engkau sudah menempati. Engkau sudah menempati tempat tinggal di surga. Jadi ini menggambarkan bahwa kepastian, ya, kepastian yang akan didapatkan. Tentunya ketika dia tidak melakukan hal-hal yang menghalangi dia untuk bisa masuk surga seperti kesyirikan, kekufuran dan sebagainya. Tentunya ketika kita membaca suatu hadis perlu difahami, didudukkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ini beberapa keutamaan, di antara keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjenguk orang sakit. Semoga Allah bisa memberi hidayah kepada kita semuanya dan memotivasi kita untuk bisa mengunjungi orang yang sakit. Ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadis yang tadi disampaikan bagus. Apakah ini berlaku untuk yang menjenguk atau termasuk yang menunggui? Ya. Kalau menunggui kayaknya lebih dahsyat itu. Ya. Jadi insya Allah dapat sekali, ya, dapat sekali. Tapi bagi orang yang sakit itu pahalanya berbeda. Pahalanya adalah pahala dia bersabar. Pahala dia bersabar di dalam mengalami sakitnya tersebut. Di dalam menghadapi sakitnya itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala hammin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Seorang muslim yang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan sedih, dengan gudah gulana, dengan gangguan, sampai pun terkena duri yang menancap di tubuhnya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Jadi itu keutamaan yang didapatkan oleh orang yang sakit apabila sabar. Ya, dia akan dikurangi dosa-dosanya. Makanya dahulu para ulama kita itu tidak sedikit yang senang ketika apa? Ketika dikaruniai sakit. Ya. Karena dia tahu bahwa dengan sakit ini akan meringankan beban dosa nanti pada hari kiamat. Ya. Bahkan para ulama kita mewanti-wanti orang-orang yang banyak maksiat enggak pernah sakit waspada, kata beliau. Ya. Orang yang banyak maksiat, melanggar aturan agama, kok enggak pernah sakit? Sehat terus, sugih terus, seneng terus. Itu hati-hati. Karena bisa jadi dia sedang mengalami kondisi yang namanya istidraj. Apa? Istidraj. Istidraj itu dilulu. Ya. Diulur, dibiarin sama Allah. Dosa-dosanya enggak ditebus supaya nanti pada hari kiamat akan mendapatkan siksaan total. Tidak mendapatkan keringanan sedikit pun, diskon sedikit pun enggak. Kalau orang yang sakit di diskon. Ya. Dan bisa jadi ada orang-orang yang menempati derajat yang tinggi di surga dengan ujian-ujian yang dihadapi. Jadi ada jenis-jenis manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditaruh di surga nanti pada hari kiamat dengan kesabaran dia menghadapi musibah-musibah yang dihadapi. Makanya kalau misalnya kita melihat ada orang sudah tekun ibadah misalnya, kok masih sakit-sakitan, masih ditimpa musibah ini dan itu, ya jangan kemudian dikatakan lah mubah teman, wis sholat ya silara bae, mending kayak nyong, ora tahu sholat sehat sugih, ya. Enggak, ya ukuran seseorang dicintai oleh Allah atau tidak itu bukan mesti dilihat dari apanya, kekayaan kesehatan bukan. Ada yang lain silakan, ya. Suaranya agak diangkat atau maju aja. Ini ada apa? Kipas angin jadi kurang jelas. Ya. Ya. Kepikiran. Ini kejadian ini. Ya, ada tetangga satu RT sakit kanker, tahu-taunya sudah disiaran. Sudah disiarkan meninggal dunia. Saya jadi kepikiran Ustaz gitu. Ya kalau enggak tahu sama sekali ya enggak apa-apa ya. Tapi ya alangkah baiknya kalau seperti itu kemudian apa? Bertakziah, kemudian juga meminta maaf. Ya, meminta maaf supaya tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati. Minta maaf bahwa kemarin betul-betul ya saya tuh enggak tahu. Kalau tahu dengan izin Allah saya akan kunjungi. Jadi perlu itu untuk menjaga hubungan, ya. Makanya disinilah sebenarnya subhanallah ya, ketika ajaran Islam itu dipraktekan, maka yang seperti ini bisa dihindari. Apa itu? Antara lain sholat berjamaah. Antara lain sholat berjamaah. Masalahnya kadang-kadang sing lara ya ora tahu jamaah. Sing arep besuk ya ratau jamaah, akhirnya enggak tahu. Makanya diantara hikmahnya sholat berjamaah itu akan ketahuan siapa yang tidak berjamaah. Kemudian akan ditanyakan, si fulan sih kemana enggak jamaah? Oh, si fulan sakit. Jadi ketahuan. Lah ini masjid kosong. Sing lara ya ratau jamaah, sing besuk ya ratau jamaah, gimana akan tahu? Bagaimana akan tahu orang sakit? Bukan berarti saya katakan panjenengan enggak jamaah, enggak. Ya. Akan tetapi ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika aturan Islam itu tidak dilakukan, akan banyak masalah, itu pasti. Sebaliknya ketika aturan Islam dipraktikkan, pasti akan banyak masalah yang bisa dihindarkan dari awal. Ya, ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Dan terakhir sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan pengumuman. Besok insya Allah jadwal rutin di Masjid 17 kajian Tazkiyatun Nafs, sementara libur. Bukan mengumumkan ada pengajian, sementara libur karena saya ada jadwal ngisi di STBDN di Jatinangor Sumedang insya Allah. Besok hari Ahadnya, malam ini sudah berangkat. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.